نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Walhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah itu taufik kepada kita semuanya sehingga kita mampu rukuk dan sujud kehadapannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita tetap di atas mentaatinya, untuk kita tetap di atas agamanya sehingga kita menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan dalam ta'lim kita di mana perkara menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang pokok di dalam agama ini. Karena sesungguhnya seseorang tidak mungkin bisa beragama dengan baik, tidak mungkin seorang hamba bisa beragama dengan benar, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali melalui jalan ilmu. Kecuali melalui jalan ilmu. Nah, sebagaimana disebutkan bahwasanya apabila Allah subhanahu wa ta'ala atau sebenarnya dalam hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah fahamkan orang tersebut dalam perkara agama. Dan kepahaman di dalam agama ini ya tidak mungkin didapatkan begitu saja, tetapi didapatkan dengan melalui belajar. Al-ilmu bita'alum, ilmu itu dengan cara belajar. Maka sudah merupakan kewajiban atas setiap muslim untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengannya hamba tersebut atau muslim itu bisa beragama dengan benar, bisa beribadah, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Demikian juga ketika seseorang dia meninggalkan ibadah atau melakukan pelanggaran, meninggalkan perintah atau melakukan larangan, maka sungguh yang demikian akan berpengaruh kepada perjalanan hidupnya. Seseorang yang melanggar dan satu ketentuan ataupun satu syariat di dalam agama ini, mungkin dia berdasarkan ilmu, yakni dia sudah mengetahui hal tersebut, itulah perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang, tapi kemudian dia melanggar, atau mungkin nam dia tidak tahu kalau hal tersebut adalah perkara yang diperintahkan atau yang dilarang di dalam agama ini. Dan hal tersebut, yakni pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, berpengaruh kepada kehidupan pelakunya. Ya, nah, sebagaimana manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi tu'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah karena ketaatan. Bertambah keimanan tersebut karena melakukan ketaatan. Dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Nah, ini diantara pengaruh kemaksiatan. Diantara pengaruh perbuatan dosa. Nah, mengurangi kekuatan iman. Melemahkan keimanan pelakunya. Dan pengaruh-pengaruh kemaksiatan ataupun perbuatan dosa yang lainnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, min asari dzunub ta'siru al-umuri au umuri afwan ta'siru umuruhu alaihi fala yatawajjah li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu au mutaasiran alaihi. Di antara pengaruh dosa, kesulitan pada urusan-urusan seseorang. Tidaklah ia dihadapkan pada sebuah perkara kecuali ia mendapatinya tertutup dan terasa sulit baginya. Dan di pengaruh dosa di sini, enam, membuat urusan seseorang, urusan pelakunya sulit. Ya, terasa sulit. Setiap kali mendapati masalah, nam mendapati problem, sulit nam atas dia mencari solusinya, mendapatkan solusinya. Nam dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala, yang artinya, jika engkau menjumpai dari saudara-saudaramu bersikap kasar, maka bertaubatlah kepada Allah. Karena itu tanda engkau telah melakukan sebuah dosa. Dan jika engkau menjumpai dari mereka semakin cinta, maka itu karena ketaatan yang engkau lakukan. Sehingga bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Faidhul Qadir, jilid yang kelima, halaman 437. Nah, demikian diantara pengaruh dosa. Dan antara pengaruh kemaksiatan adalah nam didapatinya sikap-sikap kasar dari saudara-saudara. Nam dari nam teman-teman ataupun tetangga dan seterusnya. Kemudian dikatakan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Bada'u Tafsir, jilid yang ketiga, halaman 332, yang artinya, apabila punggung telah merasakan berat karena dosa-dosa, niscaya hati akan terhalangi dari perjalanan menuju Allah, dan juga anggota badan untuk bangkit pada ketaatan kepadanya. Apabila punggung telah merasakan berat karena dosa-dosa, niscaya hati akan terhalangi dari perjalanan menuju Allah dan juga anggota badan untuk bangkit pada ketaatan kepadanya. Naam. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumul jamian. Naam. Sehingga barangkali ketika kita berat untuk melakukan ketaatan, malas untuk melakukan kebaikan, amalan-amalan soleh dan yang lainnya. Nah, hal ini dikarenakan mungkin dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Nah, perkataan Ibnu Qayyim yang lainnya, tidaklah menempati satu rumah sebelumnya, maka sesungguhnya dosa-dosa kemaksiatan. Maka sesungguhnya dosa-dosa kemaksiatan tidaklah menempati suatu rumah kecuali pasti akan menghancurkannya. Tidaklah menempati hati kecuali pasti akan membutakannya. Tidaklah menempati jasad kecuali pasti akan menyiksanya. Dan tidaklah dosa itu berada di tengah umat kecuali pasti akan menghinakan umat tersebut. Serta tidaklah dosa itu berada pada jiwa seseorang kecuali pasti akan merusaknya. Hal ini disebutkan dalam kitab Ad-Da'u wa-Dawa halaman 42. Nam, ala kulli hal ayyuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Nam, manhajnya ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah bahwasanya dosa-dosa tersebut mempengaruhi, dosa-dosa tersebut memberikan pengaruh kepada nilai keimanan seseorang. Nam, demikian juga amalan-amalan soleh ataupun ketaatan-ketaatan. Ya, berbeda dengan Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya keimanan seorang muslim itu konsisten, tetap tidak terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Maka usung yang demikian dan bertentangan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan demikian juga tidak seperti yang dikatakan Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahwasanya pelaku dosa besar yaitu kafir, keluar dari agama, halal darah dan hartanya. Ini menurut pendapat Khawarij. Dan yang demikian juga tidak benar. Nah, fabarakallahu fikum. Sehingga wajib atas kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an untuk kita bertolabul ilmi, untuk kita mempelajari nah, metode yang benar, manhaj yang benar di dalam kita beragama ini. Sungguh tanpa kita belajar, nah, mungkin kita akan terombang-ambing, kita akan mengikuti setiap ajakan, setiap dakwah, setiap teriakan, setiap jalan. Yang padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menggambar satu garis, nah, yang lurus, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah sabilullah, ini adalah jalan Allah yang lurus. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambar jalan-jalan ataupun garis-garis yang banyak dari sebelah kanan dan sebelah kiri satu garis yang tadi yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maknanya ini adalah jalan-jalan, tidak ada satu jalan kecuali ada padanya syaitan yang mengajak ke jalan tersebut. Fabarakallahu. Dan kita lanjutkan pada syarah dari Solihin buah karya Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita akan baca hadis yang ke-234. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al muslimu akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu, kullu muslim 'ala al muslim haramun airuduhu wa maluhu wa damuhu, ataqwa hahuna bihasbi mri'in minasyar ayah kiru akhahu al muslim. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muslim yang satu adalah saudara terhadap muslim yang lainnya, tidak boleh mengkhianatinya dan tidak boleh mendustakannya, tidak boleh menterlantarkannya. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram kehormatannya, hartanya dan darahnya. Ketakwaan itu di sini cukuplah bagi seseorang merupakan kejelekan dia merendahkan saudaranya yang muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hadisun hasan. Berkata Syekh bin Faimin rahimahullah ta'ala, qolal mu'alif rahimahullah ta'ala, fi mana qolahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam qala, al muslimu akhul muslim. Wa qad taqaddama al kalam ala hadhil jumlah, wa ana hadhil ukhwah, ukhwatul iman. Berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, pada apa yang beliau nukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda, muslim yang satu adalah saudara terhadap muslim yang lainnya. Dan sungguh telah berlalu pembahasan ini. Dan bahwasanya persaudaraan di sini adalah persaudaraan seiman. Muslim yang satu adalah saudara terhadap muslim yang lainnya adalah persaudaraan seiman. Dan persaudaraan yang didasari oleh agama, oleh keimanan. Wa annaha aqwa rabithah wa wasaq min ukhuwati nasab. Dan bahwasanya persaudaraan keimanan, persaudaraan agama lebih kuat dan lebih kokoh daripada persaudaraan senasab, persaudaraan karena satu keturunan. Persaudaraan senasab. Wa bayyana wajha dzalika fi masabaq, dan sudah kami jelaskan hal yang demikian pada pembahasan yang sebelumnya. Wa bayyana huna fi hadzal hadis annahu la yadzlimuhu wa la yakhunuhu wa la yakdzibuhu. Dan di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala akan menjelaskan tentang muslim yang satu adalah saudara terhadap muslim yang lainnya, maka tidak boleh mendzaliminya dan tidak boleh mengkhianatinya dan tidak boleh mendustakannya. La yakhunuhu yani la yagdiru bihi fi mahalil i'timan. Tidak boleh mengkhianatinya, yakni tidak boleh berkhianat pada perkara atau pada posisi, pada kedudukan yang diamanahi, yang diberikan kepercayaan. Ketika seorang muslim diberikan kepercayaan, diberikan satu amanah oleh muslim yang lainnya, maka jangan dikhianati amanah tersebut. Jangan dikhianati kepercayaan tersebut. Idza itamanahu ala syai'in aw ala malin aw ala sirrin aw ala ghairi dzalik fa innahu la yakhunuhu. Apabila seorang muslim memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada muslim yang lainnya tentang sesuatu atau tentang harta, menitipkan harta atau tentang rahasia atau yang lainnya, maka muslim yang diberikan kepercayaan, muslim yang diberikan amanah tersebut tidak boleh mengkhianatinya. Wal khianatu hiya al-ghadar bi syakhsi fi mawdhi' al-i'timan. Yang dimaksud khianat itu al-ghadar. Ghadar maknanya khianat. Khianat terhadap seseorang pada permasalahan, pada perkara yang diberikan amanah, pada permasalahan yang diberikan amanah ataupun kepercayaan. Wala yajuzu li ahadin ayakhuna akhahu al-muslim hatta wa in khanahu. Tidak boleh bagi seseorang mengkhianati saudaranya sesama muslim walaupun muslim tersebut pernah mengkhianatinya. Ini yang mungkin berat bagi kita. Dan kita tidak boleh mengkhianati saudara kita yang muslim walaupun saudara kita yang muslim tersebut pernah mengkhianati kita. Wa in khanaka akhuka al-muslim fala takhunhu. Liqali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adzil amanata ila man i'tamanaka. wala takhunu man khonaka. Ya, yakni seandainya saudaramu yang muslim pernah mengkhianatimu, pernah mengkhianatimu, maka tidak boleh engkau kembali mengkhianatinya. Tidak boleh engkau membalasnya. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan amanah itu kepada orang yang kamu diamanahi. Ya, tunaikan amanah tersebut kepada orang yang kamu diberikan amanah kepadanya. Yang tunaikan kepada ahlinya, kepada yang berhaknya. Ya, dan tidak boleh engkau mengkhianatinya. Tidak boleh engkau berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Enam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhunu man khonaka. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Falau faradna anna shakhsan khonaka fi malin bi an aqradtahu malan aw salafsahu summa ankara ba'da dhalika wa qala lam taqridni syai'an fa innahu la yahillu laka an takhunahu fa taqtaridu minhu summa tunkirhu bal adil ilaihi amanatahu was'alullaha alhaqqa alladzaka liqoulihi alaihi salatu wasalam la takhunu man khonaka. Seandainya seseorang mengkhianatimu dalam perkara harta. Ya, misalkan engkau memberikan pinjaman. Ya, memberikan pinjaman kepada saudaramu sama muslim, atau engkau menitipkan harta kepada saudaramu yang muslim. Kemudian saudaramu yang meminjam atau yang dititipi harta tersebut mengingkarinya. Ya, setelah itu mengingkarinya. Dan dia mengatakan, ya, engkau tidak pernah memberikan pinjaman kepadaku. Atau engkau tidak pernah menitipkan sesuatu kepada saya. Ya. Antum juga tidak punya bukti hitam di atas putih. Ya. Tidak ada bukti hitam di atas putih. Nah, antum berusaha mengingatkan, saya menitipkan sesuatu, ya, sejumlah harta, ya. Ketika itu saya titipkan di tempat ini, hari ini, ya, tanggal sekian, nah, kemudian di tempat ini. Tapi misalkan saudara antum tetap mengingkarinya, ah tidak, itu mungkin antum lupa apa, ya, atau itu mungkin pada yang lainnya apa. Ya, al-muhim dia mengingkarinya. Kalau antum memberikan pinjaman atau menitipkan sesuatu kepada dia. Nah, ya sudah, antum terima. Sudah, kalau antum begitu, sudah saya tidak akan memaksa. Ya, hanya Allah yang menjadi saksi. Ya, misalkan. Nah, maka engkau tidak boleh membalas khianat saudaramu tersebut dengan mengkhianati kembali. Ya. Nah, misalkan satu saat engkau antum memiliki kesempatan untuk membalas khianat saudaramu tersebut, perbuatan khianat saudaramu tersebut, maka engkau tidak boleh membalas perbuatan khianat saudaramu tersebut dengan perbuatan khianat kembali. Enam. Baik, dan tunaikan amanahmu, ya, tunaikan amanahmu dan mintalah yang menjadi hakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhunu man khonaka. Jangan engkau mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Ya. Namun walaupun berat, ya, namun kita berusaha. Ya, berusaha untuk melaksanakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti di dalamnya adalah kebaikan. Ya, enam. Tayyib. Ini yang pertama. Ini bukan berarti kalau itu saya kasih pinjam kembali atau saya titipkan kembali lah, enggak, ya. Nah, setelah ternyata teman antum itu berkhianat, ya antum kemudian tidak mau memberikan pinjaman lagi kepada dia, atau antum tidak mau memberikan menitipkan sesuatu pada dia, itu hak antum. Ya. Nah, tidak bukan berarti tidak boleh membalas khianatnya tersebut kemudian antum kasih lagi. Enggak. Ya, bisa paham ya? Nah. Ketika dia misalkan datang lagi, misalkan mau meminjam, ya afwan, kali ini mungkin saya enggak bisa memberikan, ya tidak bisa meminta membantu antum dalam hal ini. Ya? Selesai. Ya, nah. Baik. Kadzalika aidan la yakdzibuhu. Ai la yuhaddisuhu aw la nam la yahdusu bil kadzib. Bi kadzibin. Wal kadzib haramun. Dan sedemikian juga tidak boleh mendustakannya. Yani tidak boleh membicarakan atau berbicara dengan saudara kita yang muslim tersebut dengan kedustaan atau membicarakan saudara kita dengan kedustaan. Nah, dan dusta adalah haram. Kedustaan adalah haram. Perbuatan dusta adalah haram. Nah, apa itu dusta? Dusta itu, nah, disebut oleh Syaikhul Rahimahullah Taala, yang maknanya, berita atau suatu perbuatan menyelisihi atau berbeda dengan kenyataannya. Nah, kita mengatakan sesuatu, ya, padahal berbeda dengan kenyataannya, dengan hakikatnya. Atau kita melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan yang ada dalam hati kita. Ya, maka itu dikatakan dusta. Ya, dusta. Ya, nah. Baik. Dan kedustaan semuanya haram. Ya, semuanya haram. Ya, tidak ada yang diberikan keringanan. Nah, demikian juga kedustaan ini terkadang hampir-hampir mungkin kita sulit untuk menghindarinya. Ya, karena terkadang kita ditanya sesuatu padahal kita tahu, kemudian kita menjawabnya tidak tahu, atau kita diminta sesuatu padahal ada sesuatu tersebut tapi kita menjawabnya kita tidak punya, atau nah, kita membujuk anak kita, ya, membujuk anak kita dengan sesuatu yang dusta. Ya, misalnya sudah diam jangan nangis, nanti abi atau bapak atau ayah belikan gula-gula. Anaknya diam padahal tidak belikan gula-gula. Ya, ini kan dusta. 6. Mengingkari janjinya. Ya, 6. Atau yang lain-lainnya. Ya. Atau mungkin seorang istri bertanya pada suaminya, ya, "Mas atau Bang, dari mana?" Ya. Jangan sampai dari tempat itu lagi ya. Tempat yang istrinya tidak sukai misalkan. "Oh, dari rumah si fulan," misalkan. Enggak dari sana. Ya. Dari apa namanya? Tempat yang lain misalkan. Padahal dia dari rumahnya si fulan ataupun dari tempat yang memang istrinya tidak menyukainya. Ya misalkan, maka kita apa? Sudah berdusta, ya, jadi berdusta. Ya, nah, ya, ala kulihal, nah, kita berusaha untuk menghindari kedustaan tersebut, karena kedustaan adalah haram, ya, kedustaan haram, ya, walaupun terhadap anak kecil, terhadap anak kita sendiri, ya, atau mungkin terhadap istri dan sebaliknya. Ya, nah, wa kullama kanat atharuhu aswa kana syadu isman. Dan setiap kali pengaruh dusta tersebut besar, dahsyat, maka dosanya juga lebih besar. Ya. Setiap kali perbuatan dusta itu pengaruhnya besar, ya, pengaruhnya besar. Nah, maka dosanya juga semakin besar. Nah, ya misalkan kalau saya berdusta kepada lawan bicara saya, ya satu orang, nah, maka mungkin yang apa namanya pengaruhnya hanya kepada satu orang ini, ya. Nah, tapi kalau saya berdustanya melalui dunia maya, ya, tapi setiap orang yang membuka perkataan saya, akan enam menemukan kedustaan saya tersebut, perbuatan dosa tersebut. Ya, berarti dosanya jauh lebih besar. Ya, misalkan berita hoax. Ya, enam kalau saya berbicara hanya pada satu orang, maka dosanya hanya pada satu orang ini. Tapi kalau berbicaranya di dunia maya, dimana banyak orang yang membukanya, berarti apa? Dosanya jauh lebih besar. Ya. Nah, maka ini hati-hati, ya, hati-hati. Ya, enam. Semakin besar pengaruh daripada kedustaan tersebut, maka semakin besar pula dosa yang ditimbulkannya. Nah, enam. Baik. Walaysa fil kadzibi syai' halalun, dan tidak ada dalam masalah kedustaan ini sedikit pun yang diperbolehkan. Ya, tidak boleh. Nah, tidak ada sedikit pun dalam perkara dusta ini yang diperbolehkan. Ya, nah. Wa amma man idda'ahu ba'dul 'ama haitsu yaqulun innal kadziba naw'an aswadun wa abyadun fal haram huwal aswad wal halal huwal abyad fajawabuhu innal kadziba kulluhu aswad kulluhu aswad. Adapun apa yang dikatakan oleh sebagian orang, ya, sebagian orang bahwasanya nah mereka mengatakan sungguh kedustaan itu ada dua macam. Kedustaan itu ada dua macam. Ada yang hitam dan ada yang putih. Nah, maka yang haram itu adalah yang hitam. Dan yang halal itu adalah yang putih. Nah, ya dusta yang halal, dusta yang haram, maka itu adalah yang hitam. Tidak boleh. Kalau dusta yang halal, maka itu yang putih. Berarti boleh. Nah, jawabnya adalah semua kedustaan itu adalah aswad. Semua kedustaan adalah hitam. Nah, semua kedustaan itu adalah haram. Nah, haram. Laisa fihi syai' abyad. Tidak ada sedikit pun yang halal yang boleh, tidak ada. Nah. Lakin yatadha'af ismuhu bihasbi ma yatarattab 'alaihi. Akan tetapi dosa, perbuatan dosa tersebut, perbuatan dusta tersebut, nah, berlipat ganda, ya, dilipat gandakan sesuai dengan tingkat akibat kejelekan yang ditimbulkan dari perbuatan dusta itu. Ya, nah. Fa idza kana yatarattab 'alaihi malil muslim au dharar al muslim sar ashad ithman. Maka jika mengakibatkan perbuatan dusta tersebut memakan harta seorang muslim atau menipu atas seorang muslim, maka dosanya enam semakin besar. Dosa semakin besar. Ya, misalnya kalau dalam dunia bisnis manipulasi data. Ya. Manipulasi data sehingga apa? Mendapatkan keuntungan yang haram. Mengambil harta muslim yang lainnya. Ya, nah. Baik. Ya, atau apa namanya? Dalam jual beli mengurangi timbangan, mengurangi meteran, mengurangi takaran. Ini perbuatan dusta. Ya. Yang dengan mengurangi meteran, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, nah pelakunya mendapatkan memakan harta atau mengambil harta muslim yang lainnya. Ya. Nah. Baik. Maka ini perbuatan yang haram, dosanya sangat besar. Ya, nah. Wa idza kana la yatarattab 'alaihi ay syai' min al-adrar fa innahu akhaf walakinahu haram. Dan jika tidak menyebabkan sesuatu, ya, sesuatu madarat, sesuatu bahaya, nah, maka dosanya ringan. Dosanya semakin ringan akan tetapi tetap haram. Tetap haram. Ya. Misalkan apa? Lawak. Ya. Lawak. Naam. Ya, melawak ini kan ya tidak memadharatkan terhadap harta muslim atau teman. Ya. Akan tetapi dia para pemain lawak tersebut mengucapkan atau melakukan peran sesuatu yang dia tidak melakukannya. Ya. Kadang menceritakan suatu kisah begini dan begitu. Ya. Kan sebenarnya mereka tidak mengalami hal tersebut, tetapi nah mereka melakukan hal tersebut supaya apa? Supaya orang tertawa. Ya. Dan ini adalah perbuatan dusta. Ya, perbuatan dusta. Nah, menceritakan sesuatu yang dia tidak mengalaminya, tidak melakukannya. Ya. Sebagaimana definisi dusta adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Naam. Baik, barakallahu fikum. Jadi, naam, ya. Dosa yang ditimbulkan, yang enam daripada perbuatan dosa tersebut tergantung akibat dari yang ditimbulkan dari perbuatan dosa itu. Apabila perbuatan dosa tersebut menimbulkan enam madarat, enam yang besar, maka dosanya besar pula, dan sebaliknya kalau ya tidak menimbulkan madarat enam sesuatu pun, enam maka dosanya semakin ringan, akan tetapi tetap haram. Tetap haram. Ya, enam. Tapi lakin warada anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu rakhasa fil kadhiba indal islahi bainan nas wa fil harbi wa fi hadis ar-rajulu imra'atahu wa hadithuha iyahu. Akan tetapi ada dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya diperbolehkan berdusta ketika mendamaikan di antara manusia dan ketika peperangan dan ketika seorang suami mengajak bicara istrinya dan seorang istri mengajak bicara suaminya. Walakinna katsiran minal ulama qala inal murada bil kadhiba fi hadzal hadis laisal kadhib as-sharih wa inma huwa at-tawriyah. Wa tawriyah tusama kadiban. Akan tetapi kebanyakan para ulama menjelaskan sungguh yang dimaksud dengan dusta pada hadis ini, pada hadis yang diperbolehkan berdusta, ya, Nabi membolehkan berdusta, ya, yaitu pada ketika mendamaikan manusia, ketika peperangan, ketika seorang suami mengajak bicara istrinya atau istri mengajak bicara suaminya. Nah, ini nah, bukan dusta yang sebenarnya. Bukan dusta yang sebenarnya. Bukan dusta yang yang soreh, yang jelas. Hanya saja itu adalah tauriyah. Tauriyah. Dan tauriyah juga dikatakan kedustaan. Ya. Apa itu tauriyah? Kama qala Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ya'tin nas lahu yaumal qiyamah liyashfa lahum innahu kadiba salasa kadibat wa huwa lam yakdhib walakinahu waro tawriyatan. Nah, seperti dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di hari kiamat meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim, meminta syafaat pada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan udzur, menyatakan alasan, saya tidak bisa karena saya sudah melakukan 3 kedustaan sewaktu hidupnya, melakukan 3 kedustaan. Dan yang sebenarnya Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta, akan tetapi Nabi Ibrahim melakukan tauriyah. Melakukan tauriyah. Enam. Yakni adharu lil mukhatab syai'an ghairal ladzi yuriduhu huwa. Tauriyah itu adalah nampak atau dipahami oleh lawan bicara, ya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh oleh yang berkata, oleh pembicara. Ya. Jadi lawan bicara memahami perkataan seseorang dengan pemahaman yang berbeda atau dengan pemahaman yang tidak dimaksudkan oleh yang berkata. Ya, nah. Baik. Ya, semisal apa taurihnya Nabi Ibrahim? Mengajak jalan-jalan anaknya ya? Ada yang ingat? Yang pertama itu ketika ditanya oleh Raja Namrud. Ya, Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim, menunjuk pada Sarah kalau tidak salah. Ya. Siapa wanita itu? Ya, kata Nabi Ibrahim, itulah saudaraku. Padahal itu adalah istrinya. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, saudara di sini adalah saudara seagama. Saudara seagama. Tapi yang dipahami oleh lawan bicara, ya oleh lawan bicara, saudara senasab. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan dia adalah istriku? Karena khawatir dibunuh. Bisa paham ini? Nah, jadi kalau misalkan antum mendapati ya dua orang laki dan perempuan, misalnya ikhwan akhwat berjalan ya berdua, antum tanya, ya nah, siapa itu yang berjalan dengan antum? Kok antum setahu anak antum kan belum menikah, misalkan. Dan laki-laki menjawab, ini saudara saya, ya saudara saya. Mungkin antum akan memang, oh saudara, mungkin itu adiknya atau kakaknya, ya kan saudara. Padahal ini maksud apa? Yang dimaksud oleh laki-laki ini adalah saudara seiman, saudara seislam, yang sebenarnya ini adalah pacarnya. Bisa pahami? Dia apa? Dia tidak berdusta, dia tidak berdusta. Dia adalah saudaraku, ya saudara seislam, ya kan sama-sama muslim. Tapi yang dimaksud oleh penanya, oleh antum misalkan, lah ini siapa? Istri antum ataukah? Kan maksudnya ada hubungan mahram kah? Atau bukan? Ya nah, tapi dia menjawabnya dengan teoria, ini saudara saya. Ya, dan antum juga ya percaya. Oh, ya ini adalah adiknya atau kakaknya. Karena dia bilang saudaranya. Ya, atau mungkin bibinya. Tapi padahal yang dia maksudnya saudara seagama. Bisa paham ini? Ini namanya tauriyah, ya. Jadi mukhatab atau lawan bicara memahami perkataan lawan bicara berbeda dengan yang diinginkan oleh yang berbicara. Nah, makanya kalau antum sedang membahas sesuatu, ya, berkata dengan teman atau dengan saudara, kalau perkara tersebut harus dirinci, ya. Jangan secara global, jangan secara umum. Ya, jangan secara umum. Ya, nah. Baik. Afan, ana minta bantu. Ana minta bantu antum uang 100.000. Nah, bantu ini kan umum. Bantu apa ini? Kasih bantu ikhlas, infak? Kasih bantu, kasih pinjam? Ya, atau kasih bantu apa? Antum harus, maksud antum kasih bantu apa ini? Ya. Nah, jangan sampai antum memahami, oh dia maksud bantu mau minjam, ya. Antum kasih. Padahal sudah berlalu waktu, ya. Kok dia tidak pernah bayar? Padahal apa? Yang dia pinjam lah apa? Yang dia katakan bantu itu bantu apa? Bantu apa? Saya butuh uang gitu, bukan minjam, tapi minta. Tapi dia bilangnya bantu. Ya. Maka antum harus perinci. Maksud antum minta bantu uang itu bagaimana ini akadnya? Bagaimana perkaranya? Pinjamkah atau antum bantu begitu saja? Ya. Nah, jadi pada perkara yang harus diperinci, antum harus perinci. Ya, jangan malu-malu. Tapi ana malu hati. Nah, ana malu. Nah, enggak. Ya, nah. Jadi, nah, jangan sampai terjadi kepada tauriyah ini. Ya, tauriyah. Baik, barakallahu fikum. Jadi nah, ya. Jadi ini dusta itu adalah haram, ya, haram secara keseluruhan. Nam adapun yang dikatakan oleh para ulama atau di dalam hadis bahwa Nabi memperbolehkan dusta pada tiga perkara, yaitu ketika mendamaikan di antara manusia, di antara dua orang berselisih, ketika perang, dan ketika seorang suami berkata kepada istrinya. Nah, ini para ulama menjelaskan adalah bukan dusta yang jelas, tapi adalah tauriyah. Tauriyah. Insyaallah pada pertanyaan datang kita lanjutkan penjelasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.